Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan persyaratan jual beli dengan sistem MLM yang syar'i itu yang bagaimana ya? Ya, MLM (Multi Level Marketing) adalah salah satu sistem penjualan terbatas. Mereka menggunakan jaringan untuk menjual produknya. Sayangnya kemudian ternyata jaringan ini juga salah satu upaya sebagian orang untuk mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang batil, yaitu mengambil keuntungan dari downline meskipun uplinenya tidak berbuat apa-apa, asalkan sudah punya banyak downline. Nah, ini kezaliman. Maka kalau sisi ini dihilangkan, nah, untuk menjaga apa rantai penjualan dan seterusnya, maka ini tidak masalah. Nah, kita tidak mengatakannya syar'i, gitu ya. Karena hukum asalnya adalah mubah. Seperti kita jelaskan tadi, kita bermuamalah itu hukum asalnya mubah. Selama tidak ada larangan, ya sudah itu dikatakan apa sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam.